Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna aslaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar. Tapi sebelum kita lanjutkan kajian kita seperti biasa, kita merujukkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita telah masuk kepada al-bab ats-tsalits fi adabil muta'allim wa fihi thalathat fusul. Al-fasrul awwal fi adabihi fi nafsihi. Yaitu adab-adab al-muta'allim at-talib, adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Ada 3 pasal dalam adab ini. Yang pertama adalah adab seorang talibul ilm terhadap dirinya sendiri. Dan kita telah pelajari adab yang pertama. Apa adab yang pertama yang telah disebutkan oleh Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah? Apa adab yang pertama? Indek. Tapi dibantu yang lain, antum. Membersihkan hatinya dari segala macam perkara. Aiyah, yang mengotorinya, membersihkan hati dari segala perkara yang akan mengotorinya, berupa ghis, danas, ghil, wahasad, juga su'aqidah, wakhuluq. Ini kemarin telah kita pelajari. Menjadikan hati, mempersiapkan hati untuk bisa menerima ilmu. Ijlisu. Taib. Indatullah bil wusta. Intabihu. Wasma'u jajidan hadha su'al. La tariq akram. La tariq aqrab min mada? La tariq aqrab min indak. Tidak ada jalan yang lebih dekat daripada la tariq aqrab min ya dibantu belakangnya. Ayo wasan. La tariq aqrab minas sidq. Ya. duduk. Wala dalil anjah min kamil. Indah. Ayo. Wala dalil anjah min depannya. Baik. Oh. Dibantu sampingnya. Yalla. Oh. Ayo Hasan. La dalil anjah min al-ilm. Ijlisu. Wa la zat ablak min sampingnya lagi. Ayo nah. Dibantu sampingnya. Wala zat ablak min sampingnya lagi, bantu. Tidak ada bekal. Sampingnya. Ayo Hasan, barakallahu fikum. Ijlisu. Wala zat ablak min at-taqwa. Wa ma ra'aitu anfa min lil waswas min. Nah, ditanya ini. Ya. Ayo. Anda, nah, anda. Depannya. Sampingnya. Aywa tarkul fudul Hasan barakallahu fik. Wa maraitu anfalil waswas min tarkil fudul. Wala anwarul qalb min indak. Aywa. Bantu sampingnya. Min salamati sudur. Ahsantu barakallahu fikum. Ijlisu. Inda tullab al-i'dadi. Intabihu. Kalam Ibn al-Arabi. Fima yata'alak bi salamati sadr. Man sayujib. Indah. Ayo, nah, kum. Mu'jiban. Mutakabbiran ahsan kumbar. Kalau begitu. As-su'al tsani. عند الإعداد وقيل القلب السليم الذي يحب الناس ما يحبه لنفسه قد سلم كمل هذه الكلمة عند وأسلم لله أيوة ولا يعدل به غيره نعم عند طلاب التخصص أجب هذا السؤال عن ظهر القلب عند طلاب التخصص أجب هذا السؤال عن ظهر القلب طيب فهمت السؤال فهمت أيوة سئل ابن سيرين ما القلب السليم فما أجابه ابن سيرين ماذا أجابه ابن سيرين عندك أيوة أنت قم الناصح لله في خلقه أحسنتم بارك الله فيك الناصح لله في خلقه طيب قال ابن تيمية فيما يتعلق بالقلب السليم قال ابن تيمية ما هو عندك سيب نظار أيوانا أحسنتم بارك الله فيكم As-su'al tali. Pertanyaan berikutnya. Di saat Abu Basir ditanya tentang amalan-amalan orang-orang sebelum kita, apa jawaban daripada Abu Basir? Saibun Nadhar. Kanu ya'maluna yasiran wa yu'jarun katsiran ahsan barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah limadza? Kenapa itu? Kok bisa? Ya. Ya'maluna yasiran wa yu'jarun katsiran. Kenapa? Apa jawabannya? Ini pertanyaan mudah ini. Yang menjawab dari Ustaz aja ya. Bisa kan? Insyaallah. Ayo, naam. Aywa asanta barakallahu fiik. Li salamati sudurihim. Luas sudar sana. Qala Ibnu Jama'ah Kinani rahimahullah. An yatahir qalbahu min kulli bisin wa danas wa ghilin wa hasad wa su'i aqidatin wa khuluq. Li yasluha bidzalika liqabulil ilm. Hendaknya seorang talib dia membersihkan hatinya dari segala macam kecurangan, kepalsuan dan noda, iri dan dengki, serta dari berbagai macam kejelekan-kejelekan batin, akidah-akidah yang menyimpang, yang rusak, keyakinan-keyakinan yang jelek, serta perangai akhlak karakter kepribadian yang buruk. Su'aqidah wa khuluq. Jadi baik penampilan zahir maupun batinnya bersih untuk mempersiapkan daripada datangnya ilmu. Karena ilmu ini adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya adalah tempat tumbuhnya berbagai macam hikmah-hikmah. Sebagaimana air hujan itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai ilmu yang beliau bawa, ya. Air hujan turun ke langit, turun dari langit, ya kan? Mengenai bumi, maka ada bagian-bagian bumi yang bagus, yang baik, siap menerima daripada air hujan tersebut, sehingga dia mampu menyerapnya dan menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman. Hadis siapa ini? Ada yang hafal hadisnya? Hadis Abu Musa Al-Asari. Ada yang hafal hadisnya? Nanti dicari hadisnya itu. Masalu ma ba'athani Allah bi minal huda wal ilm ka masali ghaythin asabat ardhan fa kanat minha ta'ifa tayyiba, dan seterusnya. Hadisnya cukup panjang. Jadi di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ilmu yang beliau bawa itu seperti air hujan. Kemudian dada-dada manusia, hati-hati manusia diibaratkan seperti tanah. Ada bagian-bagian tanah yang tayyibah, ta'ifah tayyibah amsakatin ma, yang mampu menyerap daripada air. Fa'ambatatil kala wal usbal kathir, sehingga bisa menghidupkan dan menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman. Ada pula yang dia hanya mampu menampung, tetapi dengan itu juga bermanfaat bagi yang lain. Bisa digunakan untuk minum, ataupun untuk mengairi sawah, ladang, ataupun memberi minum kepada yang lain, binatang ternak dan yang lainnya. Bermanfaat. Walaupun mungkin tidak mampu untuk menumbuhkan, tetapi dia mampu untuk menampung. Adapun yang lain adalah tian. Tidak mampu untuk menampung, tidak mampu menyerap, dan tidak pula menampung. Tiga permisalan yang menunjukkan gambaran keadaan daripada tiga hati manusia. Yang ketiga ini yang paling buruknya, di mana mereka ini wa matsalul ladzina lam yarfa' bidzalika ra'san, orang yang tidak peduli sama sekali. Mu'rid, orang yang berpaling dari agama. Tidak mau mempelajarinya. Bisa jadi dia secara status agamanya muslim, agamanya Islam, seorang muslim. Akan tetapi dia tidak mau tahu terhadap ajaran agamanya. Tidak mau belajar tentang agamanya. Sehingga orang-orang seperti ini mereka tidak mendapatkan udzur dari kejahilannya, karena mereka mu'rid, mereka berpaling dari agama. Bukan tidak ada cara, bukan tidak ada jalan, bukan tidak ada kesempatan untuk mereka belajar, tetapi mereka tidak mau belajar. Bukan mereka tidak tahu, tetapi hakikatnya mereka tidak mau tahu. Sehingga mereka ini disebut mu'rid. Menolak tidak, menerima juga tidak. Ini beda antara mu'rid dengan mu'tarid. Ya, mu'tarid dia menentang. Mu'rid itu masa bodoh, tidak mau tahu. Ya. Fa nas'alullah salama wal afiyah. Taib. Sehingga seorang talibul ilm sepantasnya untuk dia mempersiapkan hatinya, yang itu merupakan tempat jatuhnya daripada hikmah, hujan daripada ilmu, rahmat, hidayah. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia persiapkan menjadi qalban saliman dengan beberapa atar-atar yang telah lewat. Liyasluha bidzalika liqabulil ilm wa hifdzihi wal ittila' ala daqa'iq ma'anihi wa haqa'iq qawamidhi. Sehingga bisa yaslu menjadi baik, siap untuk menerima ilmu serta menghafalnya, menjaganya ilmu tersebut dalam dirinya, dan mengerti, memahami akan makna-makna yang dalam, yang rumit padanya, serta perkara-perkara yang butuh kepada tarkiz, konsentrasi. Haqa'iq wamid, ini sama maknanya dengan daqa'iq. Haqa'iq wamid di sini ini yang perkara-perkara rumit, yang sulit, itu akan mampu terpecahkan, akan mampu terurai, akan mampu difahami dengan mudah dengan sebab hati yang selamat tadi. Hati yang telah siap menerima daripada datangnya al-ilm. Ada satu kalam yang cukup bagus disampaikan oleh Muhammad ibn Muhammad. Siapa ini? Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Abu Hamid Al-Ghazali. Kam marhalah marat ala Al-Ghazali fi hayati? Salatah, muta'akid? Arba marahil. Udkurha. Filsafat, nah. Kemudian dirujuk daripada filsafat menuju ke Ahlul Kalam, nah. Mutakallimah. Kemudian tasawuf. Kemudian Ahlus Sunnah. Terakhir ya, taubat daripada itu semua dan meninggal dunia dalam keadaan sebagai Ahlus Sunnah. Itu Al-Ghazali rahimahullah. Beliau ahli filsafat karena memang lingkungan beliau hidup di situ banyak sekali ahli filsafat. Bi'ahnya memang bi'ah daripada falasifah. Sehingga beliau sangat menggandrunginya, sangat menggemari daripada filsafat. Kemudian setelah beliau kenal dengan orang-orang ahlul kalam, mutakallimun, beliau bertobat dari filsafat masuk kepada ahlul kalam. Kemudian membantah daripada filsafat dengan kitab apa? Tahafutul Falasifah. Kemudian setelah itu bertemu dengan sufi, orang-orang sufi. Beliau kemudian masuk ke dalam tasawuf. Dan setelah mengetahui betapa sangat rusaknya tasawuf ya, di akhir kehidupan beliau, beliau kemudian rujuk kepada madhab ahli sunnah dan meninggal dunia dalam keadaan Sahih Bukhari fi sadri. Ini marhalah daripada Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adapun kitab-kitab beliau, maka ditahdir oleh para ulama, termasuk daripada Ihya Ulumuddin, ini termasuk kitab yang sangat berbahaya karena terdapat di dalamnya berbagai macam subuhat-subuhat ahli tasawuf, terkhusus wahdatul wujud ataupun ulul akidah-akidah seperti ini. Dan tentunya ya, di sana ada mutiara-mutiara kalimat yang sangat baik daripada beliau dan dikeluarkan oleh para ulama. Maka di antaranya yang bisa diambil adalah ucapan ini. Beliau menyatakan, i'lam anna adabal zawahir unwanu adabil bawatin. I'lam anna adabal zawahir unwanu adabil bawatin. Ketahuilah bahwasannya adab-adab zahir itu merupakan unwan adabil bawatin. wa harakatil jawarih samaratul khawatir, wa harakatil jawarih samaratul khawatir. Dan gerakan-gerakan anggota badan itu merupakan buah daripada apa yang tersembunyi dalam dadanya, dalam pikirannya. Wal a'mal nataijul akhlaq, dan amalan itu merupakan hasil daripada akhlak. Perangi. Wal adab masih isim inna. Wal adaba rasul ma'arif, dan adab-adab itu merupakan pancaran daripada ma'rifat. Wasara'irul qulubi hiya magharisul af'al wa manabi'uha. Wasara'irul qulub hiya magharisul af'al wa manabi'uha. Dan rahasia-rahasia hati merupakan tempat bercocok tanamnya perbuatan dan mata air-mata airnya. Wa anwar as-sarair hiya allati tasriqu 'ala adh-dhawahir. Dan anwar as-sarair, ini cahaya, pancaran-pancaran cahaya yang ada dalam dada, sarair. Itu merupakan ya, hiya allati tasriqu 'ala adh-dhawahir, itulah yang kemudian memancar, menyinari dhawahir. Ini perbuatan-perbuatan tampaknya dia. Perbuatan-perbuatan dia yang zahir. Fatuzayyinuha wa tuhalliha. Sehingga menghiasinya, memperindahnya. Wa man lam yakhsha qalbuhu lam takhsha jawarihu. Wa man lam yakhsha qalbuhu lam takhsha jawarihu. Dan siapa yang hatinya tidak khusyuk, maka anggota badannya pun tidak akan khusyuk. Wa man lam yakun sadruhu miskatal anwar al ilahiyah. Wa man lam yakun sadruhu miskat al anwaril ilahiyah lam yafut ala zahirihi jamalul adabin nabawiyah. Dan siapa saja yang hatinya, dadanya itu tidak, bukan atau tidak menjadi miskat anwaril ilahiyah, miskat daripada cahaya ilahiyah. Miskat itu tempat daripada tinta ya. Atau miskat itu apa? Air, awal ke air. Minyak, tempat apa namanya itu? Kalau sempir, tau gak sempir? Sempir apa? Hah? Lentera. Nah, lentera. Lentera itu kan ada minyaknya untuk menjadikan dia bisa menyala sebagai bahan bakarnya. Nah, lentera yang menjadi tempat minyak itu namanya miskat. Miskatul anwar al-ilahiyah. Kalau dadanya itu ibaratnya tidak menjadi miskah yang menampung daripada minyak yang menjadi cahaya, sumber cahaya, karena minyak ini kan akan menghasilkan cahaya daripada lentera. Kalau minyak ini apa ya istilahnya, hanya sekedar ungkapan saja, peribahasa, permisalan. Minyak yang kemudian akan menimbulkan cahaya, ya kan? Ini ibaratnya, diibaratkan seperti itu. Maka minyak ini adalah hikmah yang ada di dalam dada kita, hikmah ataupun ilmu yang ada di dalam kita yang akan menghasilkan cahaya tampak dari luar ini pada perbuatan kita, amalan kita. Ya. Kalau yang ada di dalam dada itu bukan miskat anwar ilahiyah, lam yafut ala dhahiri jamal adab an-nabawiyah, maka tidak akan tertura, tidak akan terpancar pada dohirnya, ya, pada tampilan dohir dia jamal adab an-nabawiyah, keindahan daripada adab-adab nabawi. Ini kalimat yang sangat luar biasa, ya, sangat indah dan gaya bahasa yang sangat tinggi. menggambarkan tentang begitu sangat mulianya nilai daripada adab-adab dalam menuntut ilmu, adab-adab zahir ataupun adab-adab batin. Tayyib, kita lanjutkan ucapan daripada al-muallif. Fa innal ilma kama qala ba'duhum salatus sir wa ibadatul qalb wa qurbatul batin. Fa innal ilm, karena sungguhnya ilmu sebagaimana sebagian mereka mengatakan, yakni sebagian ulama, salatus sir, ya, salat sir dan ibadatul qalb dan juga qurbatul batin. Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu ibadatun nafas. Ilmu itu ibadatun nafas, ibadahnya jiwa. Jadi jiwa kita butuh untuk bisa hidup dan bisa menjadi jiwa yang sa'adah, bisa tenteram tenang jiwanya, butuh kepada taqarrub. Yani ibadah, butuh kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk ibadah, ibadatul qalb ataupun ibadatul nafas adalah dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Seseorang yang jauh daripada ilmu terasa gersang hidupnya. Ya, terasa gersang jiwanya. Terlebih kalau seseorang terbiasa sebelumnya berada di dalam lingkup ilmu, terbiasa mendengarkan ilmu, kemudian dia jauh. Nikmat yang sangat besar ini terkadang tidak terasa betapa sangat besarnya nikmat ilmu, ya, di saat kita setiap hari, setiap waktu bergelimang dengan ilmu. Tetapi di saat kita jauh, ya, jauh daripada majelis ilmu, baru terasa betapa sangat butuhnya kita terhadap ilmu. Terasa sangat gersang. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kehidupan orang-orang yang jauh daripada ilmu. Bagaimana gersangnya jiwa mereka. Hanya saja orang yang pernah merasakan nikmatnya ilmu, dia akan merasakan sesuatu yang hilang dari dirinya tersebut. Adapun orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmat tersebut, mungkin mereka tidak pernah merasakan, ya, betapa sangat butuhnya jiwa mereka terhadap ilmu ini. Mereka sudah asyik dengan dunia. Maka Al-Ghazali mengatakan al-ilmu ibadah ternafas. Ilmu itu adalah ibadah jiwa. Wa fi lisanis syar'i ibadatul qalb. Dan dalam bahasa syariatnya adalah ibadatul qalb, ibadah hati. Beliau menyatakan fala yasihu illa bi taharatil qalb. Fala yasihu illa bi taharatil qalb. An khaba'itsil akhlaq wa an jasis sifat fala yasih. Maka tidaklah sah ibadah dengan ilmu tersebut illa bi taharatil qalb, kecuali dengan mensucikan hati. An khaba'itsil akhlaq, dari berbagai macam akhlak-akhlak yang keji. Wa an jasis sifat, dan sifat-sifat yang najis. Sifat di sini maksudnya adalah karakter, tabiat, watak yang jelek. Akhlak, perangai, budi pekerti yang buruk. Ini secara zahir. Sifat-sifat yang najis ini gambaran daripada perkara-perkara yang di dalam hati seseorang. Jadi lahir dan batin. Fain kulta, kalau kemudian ada yang mengatakan fakam talibun radiul akhlak hassalal ulum. Kalau kamu katakan betapa banyak talibul ilm yang dia itu radiul akhlak, akhlaknya bejat, rusak. Hassalal ulum, mereka mendapatkan atau dia mendapatkan ilmu yang banyak, melimpah, padahal dia akhlaknya jelek. Kalau ada yang mengatakan demikian, bagaimana menjawabnya? Fama ab'adaka an fahmil ilmil haqiqi ad-dini al-jalib is-sa'adah. Ini jawabannya. Fama ab'adak, alangkah sangat jauhnya engkau, an fahmil ilmi al-haqiqi, dari memahami ilmu yang hakiki. Ad-dini, ilmu agama yang hakiki. Al-jalib is-sa'adah, yakni yang akan mendatangkan kebahagiaan, bukan mendatangkan semata rentetan daripada gelar, predikat, bukan. Mungkin seseorang dia digelari dengan profesor, doktor, ini itu, ya, di depan dan di belakang namanya berderet sekian banyak predikat. Tetapi apa maknanya? Apa nilainya? Kalau kemudian tidak membawa kepada sa'adah, disebabkan karena bejat akhlaknya, rusak jiwanya, gak ada nilainya. Bahkan itu justru akan menjadi malapetaka bagi dia. Fama yuhasilu sahibul akhlak ar-radiah, apa yang dihasilkan oleh pemilik akhlak yang rendah tersebut? Haditsun yunazzimu bilisanih marrah wa biqalbihi ukhra, hanya sebatas hadith yang dia dendangkan dengan lisannya suatu kali dan dengan hatinya pada kali yang lain. Wa kalam yuraddidu, dan semata kalimat-kalimat yang dia ulang-ulang, hanya sebatas itu saja. Kalau dia tidak kemudian mengamalkannya, sebatas menjadi wacana, menjadi sakofa bagi dia, menjadi sekedar pengetahuan saja. Mungkin dia bisa berbicara, ya, pandai berbicara, menyampaikan kepada orang lain, dan mungkin memiliki sihrul bayan, penjelasan yang luar biasa, sangat gamblang kalau menjelaskan. Tetapi kalau kemudian tidak bermanfaat pada dirinya, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya. Walau dhahara nurul ilm ala qalbih lahasunat akhlaku, seandainya saja tampak cahaya ilmu pada hatinya, nisa akan baik akhlaknya. Fa inna aqalla darajatil ilm an ya'rifa annal ma'asi sumumun muhlika. Fa inna aqalla darajatil ilm, karena sesungguhnya paling minimnya daripada derajat ilmu, paling rendahnya, an ya'rifa, ini seorang mengetahui, dia tahu bahwasanya ma'asi, kemaksiatan itu sumumun muhlika, racun yang membinasakan. Atau hawa panas yang membinasakan. Ini kalimat yang luar biasa. Betapa sangat butuhnya kita terhadap nasihat-nasihat seperti ini. Hakikat daripada ilmu yang sejati, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa pemiliknya kepada sa'adah, as-sa'adatul abadiyah, ilmu yang terlihat dari akhlaknya, perangainya, budi pekertinya, kepribadiannya, bukan semata hanya sekedar penguasaan terhadap sekian banyak funun dalam syariat. Ilmu itu bukan banyak-banyakan kitab, bukan banyak-banyakan durus, bukan banyak-banyakan telah belajar ini, belajar itu. Apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah engkau praktekkan daripada ilmu tersebut, perkara yang telah engkau pelajari tersebut. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Masnul Imam Syafi'i, indak Al-Imam Syafi'i man? Ayo asan barakallahu fik. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan at-taba' ardun wal ilmu badrun. At-taba' ardun wal ilmu badrun. Dengan za ya badrun. Wala yakunu al-'ilm illa bit-talab. Wala yakunu al-'ilm illa bit-talab. Tabiat itu ibaratnya adalah tanah, bumi, dan ilmu adalah benihnya. La yakun al-'ilm illa bit-talab, dan ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan dicari. Fa idza kana taba' musa'idan, kalau kemudian tanah yang tempat tumbuh kembangnya badar tadi, benih tadi, yakni ilmu tadi, musa'idan, yakni subur, musa'id memang mendukung, musa'id mendukung untuk bisa tumbuh, zaka ra'il ilm wa tafarra'at ma'anihi, maka akan berkembang, tumbuh, berkembang benih ilmu tersebut dan akan bercabang makna-maknanya. Ya, ini ma'ani di sini, ini hikmah-hikmah yang ada daripada ilmu tersebut akan berkembang. Tayib, dari apa yang disebutkan di sini, pada hakikatnya tabiat, ya. Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya tabiat itu ibaratnya adalah tanah tempat tumbuh kembangnya ilmu. Maka tanah, sebagaimana tanah itu bisa diolah, tabiat juga bisa diolah. Tabiat itu bisa diusahakan. Tabiat itu bisa, ya, dibentuk. Jadi tidak benar kalau seseorang mengatakan, ya, kami ini memang tabiatnya demikian, sudah bawaan, watak karakter dasar kami ya demikian. Ada orang-orang merasa berada dari bagian, istilahnya penduduk negeri tertentu atau daerah tertentu yang dikenal tabiatnya kasar, tabiatnya bengis, tabiatnya ini itu. Ya kami ya seperti ini. Tidak benar. Justru dengan datangnya syariat itu untuk memperbaiki tabiat kalian. Datangnya syariat untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti kalian. Jangan kalian pertahankan kalau memang itu sesuatu yang jelek, tabiat yang buruk. Jangankan manusia, binatang saja bisa berubah tabiatnya dengan diajari. Anjing diajari dia bisa melakukan suatu hal yang mungkin sebelumnya mustahil bagi anjing bisa melakukan itu. Dengan diajari menjadi jawarih, menjadi binatang yang memiliki nilai. Buruannya halal. Dengan sebab apa? Dia belajar, ya. Berubah tabiatnya, karakternya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.